Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, walhamdulillah. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan-lisan kita melainkan at-tahmid, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sanjungan kepadanya atas segala limpahan yang dia curahkan kepada kita dan juga sifat-sifatnya yang sempurna. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua berjumpa di salah satu rumah dari rumah Allah Harrasahullah, semoga Allah menjaganya. Untuk mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan kita mendapatkan fadilahnya. Mendapatkan berkah. Mendapatkan karomah barakallahu fikum. Dari majlis yang mulia ini. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Tapi sebelum kita membaca hadis yang baru, nukmil al-fawaid, kita akan sempurnakan beberapa faedah dari hadis sebelumnya. Tayyib. Pada hadis sebelumnya barakallahu fikum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarolana, memberikan info khabar kepada kita terkait dengan cabang-cabang keimanan barakallahu fikum. Naam. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban, berkata Imam Abu Hatim Ibnu Hibban, kata beliau, adattu kulla ta'atin addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman fa'idha hiya tangkusu anil bid'i wasaba'ina. Kata Abu Hatim, addattu kulla ta'atin addaha Rasulullah, saya telah mencoba mengumpulkan semua jenis ketaatan yang dianggap diperhitungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keimanan. Tayyib. Fa idza hiya tanqusu anil bid'i was sab'ina. Ternyata jumlahnya masih kurang, kata beliau, dari 73 lebih. Barakallahu fikum. Naam. Artinya beliau mencari khisalul iman dari hadis. Ya, dicari oleh beliau, diteliti, ternyata enggak sampai 73. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa hadza ba'da ma qara'tu kitabillah atau kitaballah, wa hadza ba'da qara'tu kitaballah bitadabburi. Dan setelah aku membaca kitabullah Al-Qur'an dengan tadabbur, fadhamamtu al-kitaba ila sunan. Fadhamamtu al-kitaba ila sunan. Kemudian aku gabungkan yang ada di dalam Al-Qur'an dengan yang ada di dalam sunnah dari cabang-cabang keimanan tadi. Wa asqattu al-ma'ada. Wa asqattu al-ma'ada. Dan aku tinggalkan pembahasan masalah hari akhir. Fa idza kullu syai'in addahu Allahu. Fa idza kullu syai'in addahu Allahu ta'ala wa nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam tis'un wa sab'una syu'batan la yazidu alaiha wa la yankusu. Nah, barakallahu fikum. Yeah. Artinya setelah kata beliau saya jumlah keterangan yang ada dalam Al-Qur'an dan keterangan yang ada dalam hadis, barakallahu fikum, saya menemukan ternyata perkara keimanan yang dianggap oleh Allah dan nabinya jumlahnya, ini berdasarkan penelitian beliau, adalah 79 cabang. Ya, jadi masuk bid'un. Bid'un itu kan 3 sampai 9. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga menurut Abu Hatim Ibnu Hibban, berdasarkan penelitian beliau, ya, cabang-cabang keimanan itu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, 79 cabang. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, barakallahu fikum. Itu keterangan dari Abu Hatim Ibnu Hibban. Tayyib. Waqad sannafa, barakallahu fikum, itu intaha dari kalamnya beliau. Faedah berikutnya, waqad sannafa jama'atun fi ta'yini hadhihi syu'ab. Waqad sannafa jama'atun fi ta'yini hadhihi syu'ab. Dan sungguh sekelompok, ya, beberapa orang para ulama menyusun karya tulis untuk memperjelas cabang-cabang keimanan itu apa saja. Gitu ya. Nah. Kalau Abu Hatim tadi menemukan 79 cabang atau lebih. Nah. Kemudian diperjelas poin demi poinnya oleh beberapa ulama ahli sunnah. Ya. Nah, apa saja? Satu ini, dua ini, tiga ini. Sampai barakallahu fikum jumlah yang mereka ketahui. Di antaranya barakallahu fikum para ulama yang menyusun kitab yang membahas tentang cabang-cabang keimanan adalah Al-Imam Abu Abdillah Al-Halimi. Al-Halimi. Naam. Al-Imam Abu Abdillah Al-Halimi kitaban sammahu, sebuah buku yang beliau berikan judul Fawaidul Minhaji. Fawaidul Minhaj. Karyanya Imam Al-Halimi. Naam. Fawaidul Minhaj berisi tentang cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian juga ada juga nama yang lain, Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi. Abu Bakar Al-Baihaqi wa Syekh Abdul Jalil, wa Syekh Abdul Jalil. Dan juga Syekh Abdul Jalil wa Sammaya. Baik. Kitabahuma Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Imam Baihaqi dan Syekh Abdul Jalil memberikan judul kitabnya dengan judul yang sama. Ya, Syu'abul Iman, Imam Baihaqi. Ada Syu'abul Iman, Imam Abdul Jalil. Barakallahu fikum. Naam. Wa Abu Hatim, yang tadi, Ibnu Hibban. Sammahu. Beliau memberikan judul kitabnya, Wasful Iman wa syu'abuhu. Wasful Iman wa syu'abuhu. Naam, sifat-sifat keimanan dan cabang-cabangnya. Juga sama membahas rincian-rincian ya bid'un wa sab'una syu'batan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga wa Ishaq Ibnu Qurtubi. Wa Ishaq Ibnu Al-Qurtubi. Ada juga Imam Ishaq Ibnu Al-Qurtubi wa sammahu Kitab An-Nasa'ih. Kitab An-Nasa'ih. Naam. Kitab An-Nasa'ih. Barakallahu fikum. Baik. Ya, itu beberapa ulama yang membuat karya secara khusus terkait dengan cabang-cabang keimanan tadi. Dari apa yang kita barakallahu fikum ketahui tadi, di situ kita akan melihat barakallahu fikum bagaimana kondisi ya para penuntut ilmu di masa lalu, para ulama-ulama terdahulu, bagaimana juhud keseriusan mereka dalam mencari ilmu ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara ya, baik terkait dengan khisal iman ataupun khisal kufur atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Melainkan mereka para ulama terdahulu tergerak untuk pengen tahu ya, rinciannya itu apa. Nah, barakallahu fikum. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sholat jamaah itu memiliki keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Nah, itu dibahas oleh mereka para ulama kita pada masa lalu. 20 derajat itu apa saja? Penasaran mereka. Ya, nah, sehingga dicari barakallahu fikum. Itu terkumpul disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang 27 derajat itu apa saja. Barakallahu fikum. Nah. Ya, dan juga barakallahu fikum perkara-perkara yang lainnya. Ya, dari situ tadi kita akan mengetahui bagaimana barakallahu fikum karakter ya ulama terdahulu, begitu semangat, begitu penasaran, begitu antusias barakallahu fikum untuk menjabarkan ilmu agama ini dan menyebarkannya barakallahu fikum ke tengah-tengah umat. Nah, baik. Terlebih lagi ilmu yang mereka jabarkan tadi ya, yang mereka cari, yang mereka bahas memiliki manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui cabang-cabang keimanan tadi. Sehingga dengan mengetahui cabang-cabang keimanan itu, kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk menambah, memperkuat keimanan kita dengan mengamalkan cabang-cabangnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Yang seperti inilah, barakallahu fikum, yang kita semua harus sadar dan mengakui, ya, kalau sudah hilang, nah, pada generasi kita, nah, ya, para syabab, barakallahu fikum, semangat untuk barakallahu fikum mendalami ilmu agama ini, untuk barakallahu fikum memahaminya, ya, menjabarkannya, menyebarkannya, barakallahu fikum, na'am, itu sangat-sangat kurang semangat dan antusiasnya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum harapan kita, nah, semangat ulama-ulama terdahulu itu tidak terhenti, barakallahu fikum, na'am, di generasi kita. Ya, harapannya barakallahu fikum antum semua memiliki semangat yang sama, barakallahu fikum, untuk membahas, untuk menggali, ya, untuk memperluas, barakallahu fikum, na'am, ilmu-ilmu yang barakallahu fikum antum ketahui. Ya, nah, itu seorang talib yang barakallahu fikum akil, seorang talib yang mengerti barakallahu fikum kesempatan, ya, mengerti betapa pentingnya ilmu ini, barakallahu fikum, na'am. Sehingga fawaid-fawaid yang antum dapatkan, ya, itu barakallahu fikum jangan sampai hanya berhenti di situ saja, ya, tapi antum kembangkan, ya, antum punya inisiatif barakallahu fikum, na'am, kira-kira mau dijabarkan ke arah mana, ya, na'am. Karena apa yang diberikan oleh asatidzah itu hanya garis-garis besarnya. Harapannya kalau antum adalah seorang talib yang cerdas, antum akan menjabarkan turunan-turunannya. Ya, dan itu akan menjadi sebuah karya, barakallahu fikum. Tapi ketika seorang talib punya semangat yang demikian, ana jamin dia tidak akan memiliki rasa bosan dalam menuntut ilmu. Ya, nah, dan dia tidak akan membuang waktunya sia-sia. Barakallahu fikum. Nah, baik, dengan majelis sana, majelis sini, dengan nongkrong sana, nongkrong sini, barakallahu fikum, na'am, ya, bermain, barakallahu fikum, main apa itu yang kotak-kotak, segimpat itu namanya? Hah? Rubik, ya, apalagi yang ada paku-pakunya kemarin, kita lihat di pos itu, ya, nah, kasih karet itu, ya, barakallahu fikum, na'am, baik, ya, artinya, dia akan kurang waktu 24 jam itu, barakallahu fikum, benar-benar kurang bagi dia. Nah, dia pengen satu hari itu kalau bisa 48 jam atau bahkan lebih, barakallahu fikum. Nah, ya, ketika seorang talib itu sudah mengetahui celah, barakallahu fikum, bagaimana menariknya ilmu agama, barakallahu fikum. Nah, ya, ketika dia mengetahui kemanfaatan apa yang dia pelajari, bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi juga untuk semesta. Ya. Barakallahu fikum. Bukan untuk antum sendiri, ilmu yang antum pelajari, ilmu yang antum dalami, barakallahu fikum, na'am. Tapi untuk semesta. Untuk alam. Nah, makanya Islam. Islam itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Orang Islam itu, kalau benar-benar mengamalkan ajaran Islam, itu akan membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang terjadi sekarang adalah barakallahu fikum sebaliknya. Orang Islam itu justru barakallahu fikum bertolak belakang dengan Islam. Justru seperti yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asing. Ya, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula dari asing, kemudian akan kembali lagi menjadi asing. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di sini kita sangat menghasung, ya, para thalabatul ilm memiliki semangat itu, barakallahu fikum, semangat untuk menjabarkan ilmu ini, semangat untuk menyebarkan ilmu ini, barakallahu fikum, ya. Jadi tidak pasif hanya mencatat, barakallahu fikum, menghafalkan, ya, kemudian disimpan begitu saja. Kalau pas ujian baru di murajaah, barakallahu fikum. Nah, ya, itu tidak akan memberikan efek yang besar, barakallahu fikum, pada diri kita, orang tua kita, ataupun bangsa dan negara. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Kalau antum barakallahu fikum mengerti, ya, dan memahami apa yang saya sampaikan, nah, itu sebenarnya adalah pancingan. Ya, barakallahu fikum. Kalau Anda merasa memiliki tanggung jawab tersebut, ya, Anda akan mencari kira-kira 79 yang disebutkan oleh Ibnu Hibban itu apa saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Anda cari, Anda catat, Anda bukukan, barakallahu fikum. Nah, itu bisa menjadi sebuah karya tersendiri, barakallahu fikum, yang bisa nanti bermanfaat, ya, bagi antum dan juga barakallahu fikum orang-orang setelah antum. Nah, ya, dicari 73 cabang lebih itu apa saja, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaihi tikwan, gitu ya. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang berikutnya juga yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum, tayyib, fihi ad-dalil, di dalamnya terdapat dalil barakallahu fikum ala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah fi mas'alatil iman, terkait dengan masalah iman. Naam. Annahu i'tiqadun bil janan wal qawl bil lisan wal amar wal amal bil jawarih wal arkan. Yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Baik. Jadi, i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah tentang iman. Iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah. Tayyib. dalilnya itu dengan hadis ini, satu paket komplit barakallahu fikum, ya. Pada hadis ini mengandung semua bagian-bagian dari makna keimanan. Nah, dikatakan iman itu adalah barakallahu fikum qaul bil lisan. Itu terdapat pada ucapan Nabi, wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, menunjukkan qaul masuk di situ. Ya, barakallahu fikum. Adapun dalil yang menunjukkan kalau iman itu barakallahu fikum tayyib bil qalb, ya, yaitu pada pernyataan beliau wal haya syu'batun minal iman. Nah, malu itu adalah bagian dari keimanan. Dan malu adalah amalul qalbi. Ya, perbuatan hati. Adapun dalil yang menunjukkan amalan adalah imatatul adza anit tariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, barakallahu fikum. Itu adalah bagian dari keimanan. Nah, adapun dalil yang menunjukkan kalau dia bisa bertambah dan bisa berkurang, barakallahu fikum, pada ucapan beliau afdaluha wa adnaha. Ya kan? Nah, afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq, menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, menunjukkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, jadi satu hadis ini adalah dalil, ya, yang paket komplit. Nah, untuk beristidlal tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan makna keimanan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis sebelumnya. Kita masuk hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Aliun ibnul Ja'di. Naam. Ali ibnul Ja'd ibni Ubaid al-Jauhari Abu al-Hasan al-Baghdadi Thiqatun sabtun Rumiya bittashayyuk. Dia adalah rawi yang siqah, terpercaya dan kokoh. Ya, kekuatan hafalannya. Hanya saja dia barakallahu fikum na'am dituduh atau dicurigai memiliki pemahaman Syiah. Nah, biasanya rawi-rawi yang demikian barakallahu fikum rumiya bitasyayyu', yaitu untuk rawi-rawi yang tasyayyu'nya itu yasir, ya. Nah, ringan barakallahu fikum. Baik, bukan yang ghulu seperti yang meyakini Ali adalah Tuhan atau Ali adalah Nabi barakallahu fikum. Naam. Iya. Biasanya yang masih diambil riwayatnya oleh mereka para ulama, seperti di sini Imam Bukhari masih mengambil riwayat darinya, adalah tasyayyu' yang yasir, yang ringan, yaitu fi mas'alati tafdil barakallahu fikum Ali ala Utsman. Yaitu lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan dari sisi fadilah. Nah, ya. Yang punya pendapat seperti ini pada masa itu sudah dianggap sebagai mereka yang memiliki pemahaman apa? Benih-benih tasyayyu'. Nah, menganggap Ali lebih utama daripada Utsman barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Karena setelah barakallahu fikum sempat terjadi memang perbincangan di kalangan ulama, ya, mana yang lebih utama antara Ali dan Utsman, mereka sepakat bahwa Utsman lebih utama daripada Ali dalam bab fadilah barakallahu fikum. Adapun dalam bab khilafah semuanya sepakat kalau Utsman adalah khilafah sebelum Ali bin Abi Thalib yang memang layak untuk menjabat sebagai khalifah. Setelah Umar adalah Utsman. Ya, mereka sepakat semua. Yang mereka berbeda pendapat adalah mana yang lebih utama, Utsman atau Ali. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Nah, setelah terjadi kesepakatan kalau Utsman lebih utama daripada Ali, nah, masih ada yang meyakini barakallahu fikum Ali lebih utama daripada Utsman, nah, itu biasanya sama mereka apa? Dikatakan fihi tasyayyu'. Orang ini masih tercemar, ya, pemahaman orang-orang Syiah. Paham ya? Nah, itu dikatakan tasyayyu' yang ya yasir. Hanya dalam bab mengutamakan Ali di atas Utsman bin Affan barakallahu fikum. Nah, makanya Imam Bukhari di sini antum lihat masih mengambil riwayat darinya. Adapun Syiah dengan barakallahu fikum tayyib sekte Rafidah, Imam Syafi'i mengatakan enggak halal, ya. Nah, meriwayatkan dari Syiah Rafidah, riwayat dari Syiah Rafidah mardud barakallahu fikum, atau mardudah, ya, tertolak. Karena Syiah Rafidah menghalalkan yang namanya dusta. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan Khawarij, ya. Nah, mereka-mereka yang memiliki pemahaman Khawarij terkadang riwayatnya masih diambil. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij barakallahu fikum mereka mengharamkan yang namanya dusta. Nah, sehingga kemungkinan mereka untuk berbohong kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala akhbarana Syu'bah barakallahu fikum. Tayyib, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Wardi. Nah, barakallahu fikum. Abu Bustam Thiqatun hafidhun mutskinun. Thiqah, hafid, dan mutskin. Barakallahu fikum. Qala As-Sawri, Imam Sawri mengatakan tentang Imam Syu'abah, huwa amirul mu'minina fil hadis. Nah, dia adalah amirul mu'minin, ya, pimpinannya orang beriman dalam pembahasan masalah hadis. Barakallahu fikum. Nah, beliau berdua bisa dikatakan selevel, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sauri dikenal dengan i'tidalnya, barakallahu fikum, dalam menilai rawi beliau sangat-sangat objektif. Ya. Adapun Syu'bah, barakallahu fikum, dikenal dengan apa? Standarisasi yang tinggi. Ya. Kalau dalam istilah ilmu jarawat ta'dil namanya apa? Mutasyaddid. Ya. Nah, barakallahu fikum. Keras. Keras ini dalam artian yang positif tadi, barakallahu fikum. Beliau punya standarisasi rawi yang layak diterima riwayatnya begitu tinggi. Nah, sehingga terkait dengan pada perkara-perkara yang enggak ada hubungannya dengan periwayatan, itu beliau masukkan. Ya, dalam masalah akhlak, dalam masalah perilaku keseharian, itu dijadikan bahan penilaian oleh Syu'bah. Barakallahu fikum. Nah, padahal itu enggak ada hubungannya sama dengan ilmu periwayatan karena beliau punya standarisasi yang tinggi. Tahu ya? Nah, ya. Ketika ada seorang rawi barakallahu fikum mengendarai birzaun, ya, kuda yang mewah pada masa itu, barakallahu fikum. Nah, itu sama Syu'bah sudah dijarah. Itu orang itu enggak layak diambil riwayatnya itu. Nah, kenapa? Hidupnya terlalu glamor. Ya. Standarisasinya tinggi. Gak layak orang yang hidupnya glamor, hedon, untuk diambil riwayatnya. Tinggalkan. Nah, beliau pernah mendengar, barakallahu fikum, di rumah seorang rawi, ada gemeruntum gitu ya, naam, kayak alat tabuh begitu, barakallahu fikum, naam, dup atau yang semisal dengannya, tayyib, sama beliau, ya sudah jatuh orang tersebut. Dalam standar beliau, orang itu gak layak diambil riwayatnya. Nah, barakallahu fikum. Hanya karena mendengarkan bunyi-bunyian di rumahnya. Padahal kan belum tentu yang main kan orangnya itu, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-Muhim. Ya. Syu'bah dikenal barakallahu fikum dengan standarisasi, ya, periwayatannya yang begitu tinggi sehingga enggak sembarangan orang mendapatkan rekomendasi dari beliau. Nah, sehingga kalau sudah keluar tazkiyah dari Syu'bah berarti jawazul qantarah. Gitu ya. Enggak usah Anda tanyakan, orang ini sudah melalui seleksi yang benar-benar ketat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari pernyataan As-Sawri di situ, ya. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ulama terdahulu memberikan edukasi kepada kita semua untuk bisa menghargai, untuk bisa memiliki sifat respect, untuk bisa memiliki karakter menghormati. Nah, ya. Tayyib. Gak sembarangan orang bisa mengakui kelebihan orang yang selevel dengan dia. Gitu ya. Nah, barakallahu. Apalagi kalau di situ barakallahu fikum seolah-olah terjadi yang namanya munafasah. Persaingan antara keduanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu adalah sebuah tantangan sendiri bagi orang-orang penuntut ilmu. Ya, nah, barakallahu fikum. Memperebutkan prestise, barakallahu fikum, memperebutkan, ya, kemasyhuran. Nah, siapa yang paling banyak pengikutnya, siapa yang paling banyak majelisnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kalau si fulan yang hadir masjidnya ribuan, kalau si alan ratusan, berarti ulan lebih unggul. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kadang kondisi yang seperti itu membuat keikhlasan seorang barakallahu fikum alim, ya, naam, terusik. Ya, apalagi kalau sudah ada suara-suara sumbang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Majlisnya antum kok sedikit sekali Ustaz. Ya, tayyib. Kalau Ustaz pulang masjidnya ramai. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu menjadi barakallahu fikum salah satu pintu bagi syaitan untuk membisikkan rasa hasad, ya, rasa dengki. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum kok jarang diundang keluar Ustaz? Ya, nah, kalau Ustaz fulan itu yang teman satu angkatan sama antum sering diundang keluar. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi berarti antum masih kalah dengan Ustaz fulan. Nah, ya barakallahu fikum. Itu terkadang menjadi pintu bagi syaitan, ya bagi seorang alim untuk ternodai keikhlasannya barakallahu fikum sehingga berat bagi mereka untuk mengakui keunggulan, ya, barakallahu fikum, na'am, saudaranya. Nah, di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan nilai tersebut kepada kita. Di mana beliau mengakui barakallahu fikum dengan tulus, ya, dengan barakallahu fikum apa adanya keunggulan Syu'bah. Nah, padahal Sufyan Ats-Tsauri juga dikatakan oleh Syu'bah adalah Amirul Mukminin fil hadis. Nah, itu yang saya pandang sudah mulai hilang barakallahu fikum. Nah, di mana menunjukkan di situ karakter dua tokoh ini sama-sama enggak merasa dirinya lebih, ya kan? Yang bilang Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis adalah Ats-Tsauri. Ya, barakallahu fikum. Yang bilang Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis juga bukan dirinya, barakallahu fikum. Artinya mereka secara pribadi enggak merasa siapa-siapa. Tapi orang lainlah yang mengakui barakallahu fikum na'am kelebihannya. Nah, ya, itu nilai-nilai yang patut kita tanamkan pada diri kita sebagai penuntut ilmu. Gitu ya. Kita harus lebih pandai untuk menghargai orang lain, teman kita, khususnya yang selevel dengan kita, khususnya yang barakallahu fikum dikesankan oleh banyak pihak adanya munafasa antara keduanya, barakallahu fikum na'am. Ya, butuh bagi kita untuk mengakui keunggulan dia, barakallahu fikum na'am. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kita tidak bangga diri, tidak merasa barakallahu fikum memiliki kelebihan, ya, dibandingkan saudara kita yang lain, barakallahu fikum na'am. Ya, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai barakallahu fikum, dan penilaian itu juga barakallahu fikum akan Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hamba yang lain. Nah, jadi yang namanya qabul itu memang enggak bisa di barakallahu fikum dibuat-buat, ya. Nah, sejauh mana manusia itu menerima dakwah, ini masalah hati. Masalah rasa. Nah, barakallahu fikum. Karena yang mengatur hati itu adalah Allah. Enggak bisa kita paksakan. Iya. Nah, kita sudah barakallahu fikum berkobar-kobar gitu ya, menggunakan segala cara barakallahu fikum na'am manajemen, barakallahu fikum kemudian publikasi, ya, agar supaya na'am daurahnya kita ramai gitu ya, barakallahu fikum na'am. Tapi sekali lagi masalah hati Allah yang atur. Iya. Nah, harta kita sudah publikasikan, yang hadir dapat hadiah 100.000 per orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi enggak begitu ramai juga. Baik. Yang satu publikasinya biasa saja, barakallahu fikum. Harapannya juga enggak banyak-banyak, ya. Nah, ya cuma daerah situ saja. Ternyata yang hadir di luar ekspektasi, ya kan? Nah, sampai puluhan ribu ke atas, barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Kalau kita orang yang bijak, bukan orang yang picik, kita akan mengakui itu memang masalah hati. Ya, sehingga pelajaran bagi para talabah semua ketika nanti sudah masuk ke dalam kancah dakwah, antum harus pahami faedah ini. Antum enggak bisa maksa orang, ya, untuk mengidolakan antum, untuk barakallahu fikum tayyib menerima dakwahnya antum, barakallahu fikum, ya kita berjalan saja. Ya. Nah, sesuai dengan garis-garis yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau yang taklim kepada kita cuma satu orang, dua orang, barakallahu fikum, na'am, jalan saja terus. Iya, barakallahu fikum. nothing tulus gitu ya. Nah, tidak ada anggapan sesuatu yang kita hilang darinya. Barakallahu fikum. Nah, jalankan barakallahu fikum masalah bagaimana kita direspon oleh manusia, kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya benar kata Ustazuna kemarin ketika daurah di Semarang ya kan. Barakallahu fikum, di antara sebab-sebab istiqomah adalah sering-sering kita membaca kisah. Ya, kisah-kisah ulama terdahulu, barakallahu fikum, darinya kita bisa mengambil nilai-nilai yang sudah banyak hilang dari generasi salaf. Ya, nah, terkikis dengan nilai-nilai yang ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, barakallahu fikum, di Instagram, ya kan? Nah, taib. Aplikasi-aplikasi tersebut, barakallahu fikum, kita tidak bisa memungkiri, ya, mengingkari, begitu banyak merenggut nilai-nilai berharga yang ada pada barakallahu fikum, ya, umat Islam. Nah, ya kan, coba antum lihat, manusia sekarang kan berebut untuk terkenal, ya kan? Nah, berebut untuk pamer, ya, kelebihan dan keunggulannya barakallahu fikum. Nah, baik, itu sudah mengikis nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasul, ditanamkan oleh salaf. Kalau salaf pada masa lalu justru apa? Menghindar dari ketenaran sebisa mungkin, nggak jadi orang terkenal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian menghindar dari sikap yang namanya pamer. Nah, ya, jadi aplikasi-aplikasi tersebut justru apa? Merubah karakter umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, makanya butuh untuk kita tumbuhkan kembali agar keistiqomahan itu berlanjut dengan cara apa? Banyak-banyak baca kisah-kisah, ya. Nah, kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para tabi'i, atba'u tabi'i, ya, kisah raja-raja yang bijak, kemudian juga kisah raja-raja yang zalim, barakallahu fikum. Na'am. Kita bisa mengambil pelajaran dari situ sehingga ada beberapa nilai-nilai positif dalam generasi Islam yang unggul pada masa lalu, itu bisa kita ambil satu persatu. Oh, ini. Iya, ini yang sudah hilang pada diri saya. Ini yang sudah hilang. Nah, terus diambil, masukkan ke dalam hati. Diambil, masukkan ke dalam hati. Nah, iya, lama-lama kita bisa mengambil kembali nilai-nilai itu. Nah, ketika nilai-nilai itu sudah dapat pada kita, barakallahu fikum, maka nilai-nilai itu juga berusaha kita tularkan. Ya, nah, kalau para YouTuber menjadi influencer dalam hal barakallahu fikum, ketenaran, ya, kita harus punya semangat yang sebaliknya. Ya, memiliki semangat influencer menularkan kepada kaum muslimin dan umat manusia dalam hal apa? Kembali mengambil nilai-nilai Islam yang sudah hilang terkikis oleh zaman. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi shadaqa wa nasah, ya, sungguh jujur dan menasihati apa yang disampaikan oleh Ustazuna pada daurah kemarin. Ya, penting bagi para talabah untuk mengkaji dan mendalami sirah, nah, kisah-kisah terdahulu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, an Qatadah, dari Qatadah. Qatadah di sini adalah Qatadah Ibnu Di'amah Ibnu Qatadah. Nah, Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri. Abul Khattab Al-Basri Siqatun sabitun. Siqatun sabitun. An Abdullah ibni Ubaidillah ibni Abi Utsbah Maula Anasin. Tayyib. Al-Ansari Al-Basri. Siqatun. Qala sami'tu Aba Sa'id. Barakallahu fikum. Al-Khudri. Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan, sahabiyun jalil, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, qala, beliau bercerita, menggambarkan bagaimana sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min azra'in fi khidriha. Kata Abu Sa'id, nabi itu adalah seorang yang sangat pemalu. Nah, barakallahu fikum ya. Lebih pemalu daripada seorang perawan. Nah, Azra al-bikru allati lam yamsasha basharun. Nah, ya. Azra adalah al-bikru allati lam yamsasha basharun. Seorang gadis yang belum pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Nah, barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum masih perawan, ya. Nah, tayyib. Artinya belum pernah berhubungan intim dengan laki-laki manapun. Barakallahu fikum. Itu namanya azra. Nah. Tayyib. Fi khidriha barakallahu fikum. Al-khidru nahiyatul bait. Dia adalah sebuah barakallahu fikum bagian dari rumah. Yulqa alaihi sitrun, yang bagian rumah tadi, ruangan tadi, ya, ditutupkan padanya tirai barakallahu fikum. Fatakunu fihi al-jariyah al-bikru. Nah, dan di dalamnya lah ditempatkan gadis-gadis yang masih perawan tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di sini barakallahu fikum, hal yang menarik yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah, nah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sahabatnya adalah sosok seorang laki-laki yang sangat pemalu. Nah, ya. Bahkan lebih pemalu daripada seorang gadis. Nah, karena memang yang namanya al-haya itu sebenarnya adalah fitrah yang harusnya dimiliki oleh kaum Hawa. Ya, nah, harusnya perempuan itu punya karakter pemalu. Ya, itu adalah barakallahu fikum desain yang barakallahu fikum diciptakan oleh Sang Khalik. Nah, barakallahu fikum. Desain yang barakallahu fikum membawa kebaikan bagi kaum Hawa. Nah, ya. Jadi perempuan itu kalau punya sifat pemalu, maka akan membawa kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Keberkahan barakallahu fikum, kemudian juga dari sisi keelokan, ya. Nah, tayyib. Jamal berada pada sifat pemalu yang dimiliki oleh kaum wanita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sekali lagi, barakallahu fikum, ini juga yang menjadi salah satu nilai, ya, keislaman yang sudah mulai hilang di tengah umat saat ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman kita sekarang, barakallahu fikum, nah, ya, kaum hawanya barakallahu fikum, nah, ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, nah. Sudah enggak punya rasa malu barakallahu fikum, nah. Tayyib. Bahkan hal itu merembet barakallahu fikum bukan hanya dari kalangan wanita-wanita awam. Ya, kalau wanita awam mungkin barakallahu fikum wajar karena mereka jauh dari ilmu. Ya, jauh dari barakallahu fikum kajian taklim, jauh dari pondok pesantren. Nah, sehingga sudah biasa pajang putu barakallahu fikum, pamer tayyib, pakaian seksi barakallahu fikum yang semisal dengannya. Nah, tayyib. Tapi yang memprihatinkan adalah barakallahu fikum, hal itu justru terjadi pada tayyib banatuna, anak-anak wanita di kalangan ahli sunnah salafiyin barakallahu fikum yang sudah ketularan, ya. Nah, apalagi yang sudah pegang HP. Nah, begitu gatel tangannya barakallahu fikum, ya. Naam. Kalau tidak mengupload, ya, nah, fotonya barakallahu, walaupun menggunakan apa? Cadar. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, dengan mode slow motion gitu, ya. Naam, ada temannya yang dari belakang ngambil dia jalan gini. Sah, gitu, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Mulai dari foto begini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Awat pakai cadar barakallahu fikum. Nah, iya. Pose-posenya itu barakallahu fikum sangat-sangat ikonik gitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, di mana rasa malu barakallahu fikum? Tayyib. Padahal gadis-gadis di masa lalu, ya, yang digambarkan dalam hadis ini barakallahu fikum, nah, jangankan foto barakallahu fikum, nah, untuk berbicara dengan orang yang tidak dia kenal saja barakallahu fikum, mereka tidak mampu, ya, untuk berkata-kata. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang ada zaman sekarang barakallahu fikum, jangan sampai kalau ada yang barakallahu fikum tayyib, ya, tiba-tiba pesan masuk, ya, barakallahu fikum tayyib, assalamualaikum ukhti, ya, naam, kenalan dong, ya, barakallahu fikum, naam, siapa namanya, ya, barakallahu fikum tayyib, ya. Nah, itu kadang ada anak gadis barakallahu fikum yang masih puber-puber itu sudah seneng, ya, nah, ketika ada barakallahu fikum sosok cowok yang menggoda seperti itu barakallahu fikum. Nah, iya. Itu harusnya barakallahu fikum ditanamkan kepada mereka, dan harusnya antuna menyadari, ya, itu bukan sebuah keutamaan, ya. Itu sebuah fitnah barakallahu fikum. Nah, baik. Laki-laki yang baik dengarkan nasihat, ya. Nah, saudaramu ini barakallahu fikum, saudara tua. Nah, memang sudah tua barakallahu fikum. Ya. Nah, jangan percaya sama cowok yang seperti itu. Kalau dia cowok yang baik, ya, dia tidak akan WA kamu. Dia tidak akan call-an sama kamu, ya. Nah, cowok yang baik langsung datang kepada ayahmu. Nah, Pak, izinkan anak bapak kupinang dengan hamdalah. Nah, itu baru laki-laki, ya. Nah, kalau cuma sekedar barakallahu fikum, ya, menghubungi antunna lewat WA, ya. Nah, atau ya semisal dengannya, itu cuma mau main-main saja. Nah, ya, tidak ada etikat yang baik barakallahu fikum, cuma buat seneng-seneng saja. Nah, jangan kesemsem, ya, jangan barakallahu fikum KR barakallahu fikum. Nah, harusnya fitnah itu ditutup rapat-rapat. Nah, ini nasihat saya buat adik-adikku sekalian, ya. Nah, biasanya begitu. Anak-anak yang baru puber itu senang sekali, ya. Nah, kalau ada WA masuk barakallahu fikum dari seorang cowok, ya, barakallahu fikum. Nah, ngakunya anak juga mondok di Albaina loh. Nah, anak sekarang kelas 22, ya. Akhirnya barakallahu fikum penasaran, ya. Nah, barakallahu fikum. Terjadilah apa yang terjadi, ya. Jadi kita menasihati adik-adikku sekalian, ya, para akhwat. Nah, ya. Berusahalah dan tanamkanlah sifat malu pada diri kalian. Ingat pesan kakak, ya. Nah, pesan kakanda baik-baik, ya. Laki-laki yang seperti itu enggak baik buat antuna. Nah, yang baik-baik itu yang langsung barakallahu fikum gentleman, ya. Nah, mendatangi orang tua antuna berniat baik untuk meminang, ya, anda dengan hamdalah barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Kemudian juga yang bisa kita lihat barakallahu fikum, bagaimana orang pada masa lalu, ya, mereka mendidik anak-anak gadis mereka, ya, agar ditanamkan pada anak-anak gadis itu sifat malu. Nah, Allah juga demikian, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujan jahiliyatil ula. Itu tarbiyah Al-Qur'an. Ya, nah jadi kaum perempuan itu diharapkan apa? Untuk lebih banyak bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka, barakallahu fikum. Naam. Kalau mereka lagi mondok ya di dalam pondok, barakallahu fikum. Naam. Enggak bergampang-gampangan keluar. Kadang dicari-cari alasan, mau beli ini, mau beli itu, barakallahu fikum. Naam. Padahal cuma pengen lihat ikhwan-ikhwan saja. Ya, barakallahu fikum. Naam. Atau lihat cowok-cowok di luar, barakallahu fikum. Naam. Iya. Baik, hindari hal tersebut barakallahu fikum sebisa mungkin. Iya. Para akhwat barakallahu fikum, na'am, adik-adikku sekalian, ya, na'am. Jangan bergampang-gampangan keluar. Iya, kalau enggak sangat urgen sekali barakallahu fikum lebih baik diam di pondok. Itu akan membawa berkah pada antum. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena itu adalah perintah dari Allah dan itu akan membawa kebaikan buat antunnah sekalian. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Naftahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.